Anak-anak yang masih di bawah, yang masih di luar masjid, tolong segera masuk ke dalam masjid. Anak-anak yang masih di luar masjid, di halaman, di tempat parkir, segera masuk ke masjid. Pada maghrib bukan waktunya untuk mainan di luar. Tolong santri-santri, petugas piket parkir, mengarahkan anak-anak untuk segera masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Musawwir. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan korelasi makna yang dikandung oleh nama Allah Al-Musawwir dengan nama yang lain. Apa itu? Al-Khaliq dan Al-Bari. Sebagaimana biasanya di akhir pembahasan setiap Asma'ul Husna, kita akan mengkaji buah manis yang bisa kita petik saat kita mengimani Asma'ul Husna. Dan kali ini adalah nama Allah Al-Musawwir. Apa saja buah yang akan bisa kita petik dalam hal keimanan kita kepada Allah saat kita memahami nama Al-Musawwir ini, kita akan baca apa yang ditulis oleh penulis buku ini. Silakan dibuka di halaman 28. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم امتن الله علينا بأنه صورنا فأحسن صورنا وصوركم فأحسن صوركم وتصويرنا الذي امتن الله به علينا يتم على وجهين الأول تصوير أبينا آدم عليه السلام فقد خلقه الله تبارك وتعالى بيده وصوره ثم نفخ فيه الروح وأسجد له ملائكته والتصوير الثاني لبني آدم وهو الذي تم في الأرحام. Buah yang pertama di antara buah mengimani nama Allah Al-Musawwir adalah menyadari karunia istimewa Allah. Apa yang pertama? Menyadari karunia istimewa Allah. Kita semuanya tahu bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah, sangatlah banyak. saking banyaknya sampai kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Saking apanya? Saking banyaknya. Dan kadang-kadang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita sadari bahwa itu adalah karunia yang istimewa. Salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa kita oleh Allah dikaruniai bentuk yang sempurna dan sangat indah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat yang tadi barusan dibaca dalam surat Ghafir ayat 64. Surat apa? Ghafir ayat 64. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah Subhanahu wa taala membuat rupa kalian, membentuk rupa kalian, dan Allah berikan rupa kita yang sangat bagus, yang sangat indah, yang sangat sempurna. Banyak orang tidak menyadari karunia tersebut. Banyak orang kufur nikmat. Hanya cuma gara-gara rambutnya kriwil. Aku dening rambutnya ora lurus. Sing lurus malah direbonding. Ben apa? Ben bergelombang. Ada lagi, wah kayaknya hidung saya kurang mancung. Akhirnya operasi plastik. Wah kayaknya pipi saya kurang cubi. Disuntik apa? Silikon. Banyak orang tidak menyadari bahwa bentuk yang Allah berikan untuk kita itu sudah yang sempurna. Ustaz, walaupun saya dikatakan oleh orang lain gak ganteng. Iya, walaupun orang lain mengatakan jenengan tidak ganteng, tetap jenengan itu sempurna. Kalau tidak percaya, sempurnanya wajah jenengan, sekali-kali jalan-jalan kemana? Kebun binatang. Cari makhluk yang paling mirip manusia. Nopo? Kera, ketek. Tanya sama penjaga kebun binatang, Mas, ketek sing paling ganteng nanti. Jadi antara kera pun juga bertingkat-tingkat level kegantengannya. Tanya sama Mas penjaga. Kalau yang mengeluh adalah ibu-ibu, aku dening ora ayu ya. Ora kayak artis anu. Sama. Coba pergi kemana? Ke kebun binatang. Tanya sama penjaga kebun binatang, dia ketek betina sing paling ayu ndi. Kemudian bawa cermin. Bawa apa? Cermin, ngilo bareng. Silahkan bercermin bersama dengan kera tersebut. Kira-kira ayu siapa? Kira-kira ganteng siapa? Ganteng mana? Ya jelas manusianya lah. Seganteng-gantengnya kera, lebih ganteng manusia yang paling tidak ganteng. Secantik-cantiknya kera, lebih cantik wanita yang katanya tidak cantik. Mbok bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Yang namanya wanita itu mesti cantik. Gak ada wanita gak cantik. Kalau wanita itu ya cantik, gak mungkin ganteng. Malah medeni nek apa? Ganteng. Belum lagi kalau kita melihat kesempurnaan bentuk fisik kita. Nanti kita akan jelaskan. Imtannallahu alaina bi annahu sawwarana fa ahsana suwarana. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita dengan membentuk rupa kita, dan kita dibikin dikaruniai oleh Allah rupa yang terbaik. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Surat Nabawi Ghafir ayat 64. Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa kalian, dan Allah bikin rupa kalian yang terbaik. Dan Allah Azza wa Jalla karunianya kepada manusia disebutkan di sini melalui dua proses. Berapa proses? Dua proses. Wa taswiruna alladzi mtannallahu bihi alaina yatimu ala wajhain. Rupa yang Allah bikin untuk kita itu melalui dua proses. Al-awwal yang pertama, taswiru abina Adam alaihissalam. Yang pertama prosesnya adalah Allah membentuk rupa ayah kita. Sinten? Nabi Adam alaihissalam. Ini proses yang pertama. Faqad khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala biyadih. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Tangan siapa? Allah. Wa sawwarahu. Kemudian Allah bentuk rupanya. Thumma nafakha fihi ruh. Kemudian Allah tiupkan ke jasadnya Adam ruh, nyawa. Wa asjada lahu malaikatahu. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat agar sujud kepada sinten? Nabi Adam alaihissalam. Ini proses yang pertama. Allah ceritakan itu dalam surat Al-A'raf ayat 11. Surat apa? Al-A'raf ayat 11. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnakum." Sungguh aku telah menciptakanmu. "Tsumma sawwarnakum." Kemudian aku bentuk rupamu. Thumma qulna lil malaikati. Kemudian kami perintahkan kepada malaikat. Usjudu li Adam. Apa artinya? Sujudlah kepada Adam. Jadi Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti kita. Kalau kita kan diciptakan lewat nopo? Bapak lewat ibu. Nabi Adam AS Allah ciptakan dengan tin. Dengan tanah. Bayangkan tanah bisa dibentuk nopo? Manusia. Setelah berbentuk manusia, kemudian Allah meniupkan ruh ke Nabi Adam. Begitu jadi, Allah perintahkan makhluk yang sudah ada sebelumnya. Sinten? Malaikat. Untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata para ulama, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu adalah sujud penghormatan. Sujud apa? Penghormatan. Jadi zaman dahulu, zaman itu, salah satu cara untuk menghormati makhluk lain atau orang lain yang istimewa adalah dengan cara apa? Sujud. Dan itu berlaku di zaman itu. Kalau di zaman kita, penghormatan tidak boleh kepada manusia sampai level apa? Sujud. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan di ahadin, lau kuntu amiran an yasjuda ahadun di ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Seandainya diperintahkan. Dan itu tidak diperintahkan. Tidak boleh. Sujud itu dalam syariat Islam adalah ibadah. Ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada siapa? Allah. Dalilnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah hanya kepadamu, kami minta pertolongan. Sujud ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti enggak boleh kita tujukan, kita lakukan kecuali hanya untuk Allah. Ini proses yang pertama. Proses yang pertama, penciptaan manusia adalah Allah ciptakan Adam dulu. Setelah Allah ciptakan Adam, terus Allah ciptakan sinten? Hawa. Kemudian dari hubungan Adam dan Hawa itu lahir Qabil, Habil, kemudian melahirkan anak-anaknya yang lainnya. Akhirnya terjadi pernikahan sampai ke zaman kita. Jadi proses yang pertama, pembentukan rupa manusia adalah Allah bikin dulu siapa? Adam. Yang kedua prosesnya, وَالتَّصْوِيرُ الثَّانِي لِبَنِي Adam وَهُوَ الَّذِي تَمَّ فِي الْأَرْحَامِ. Adapun proses yang kedua adalah Allah ciptakan anak Adam. Sinten anak Adam? Sinten anak Adam? Ya kita semua, nyongkaran jenengan. Ya. Allah ciptakan anak Adam rupa mereka di dalam rahim. Alhamdulillah. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 11. Surat apa? Ali Imran ayat 11. Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk rupa kalian terserah dia, terserah sinten? Allah, saat kalian masih berada di dalam rahim ibu kalian. Jadi saat kita berada di dalam rahim ibu kita, kita itu sudah ditentukan oleh Allah bentuknya mau bagaimana. Apakah anggota tubuhnya lengkap atau tidak lengkap? Apakah nanti bakalan rambutnya kriwil apa rambutnya lurus? Apakah nanti kulitnya akan putih atau hitam? Apakah nanti hidungnya akan mancung atau tidak mancung? Apakah nanti akan IQ-nya tinggi atau rendah? Semuanya Allah bentuk rupanya saat kita berada di dalam perut ibu kita. Itulah proses yang kedua. Dan ini karunia yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah azza wa jalla berkenan untuk menciptakan bentuk kita dengan bentuk yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang ada. Ayatnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak ulama menafsirkan taqwim itulah rupa, bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim berarti artinya apa? Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Bahkan lebih baik daripada binatang tercantik yang ada di muka bumi. Manusia bisa mengalahkan cheetah. Dalam apa? Kecepatan berpindah. Manusia bisa mengalahkan burung. Dalam ketinggian terbang. Manusia bisa mengalahkan ikan dalam kedalaman menyelam. Dengan apa? Dengan apa? Dengan otak yang Allah karuniakan kepada manusia. Bagaimana manusia mengalahkan cita? Menciptakan mobil. Menciptakan kereta super cepat. Coba ambilin Quran. Ya, ini ada yang keliru nih ayatnya. Tadi Ali Imran ayat berapa tadi? 11. Yang benar ayat berapa itu? Ada enggak yang dekat di situ? Ada yang punya aplikasi di HP? Ada yang punya aplikasi Quran? Bisa nyari enggak? Bisa masukin ayat enggak? Nama apa? Redaksi ayat. Enggak ada? Ambilin HP saya di dalam. Ada? Ada yang nemu? Az-Zumar ayat berapa? 6? Sebentar. Terima kasih ini. Jadi tadi bukan Ali Imran ayat 11 tapi ayat 6. Ali Imran ayat berapa? 6. Silakan diperbaiki yang sudah nulis. Kenapa? Ali Imran ayat berapa? 6. Dengan apa tadi manusia mengalahkan cita? Dengan otaknya menciptakan kereta cepat. Dengan apa manusia mengalahkan burung? Dengan menciptakan pesawat. Burung gak bisa terbangnya sampai di atas awan. Ya, paling pol-polnya ya paling masih di bawah awan. Kita bisa bahkan sampai ulang-alik. Ya, sampai ke planet lain. Manusia dengan akal yang Allah berikan bisa mengalahkan ikan. Sampai masuk ke dasar lautan yang di situ ikan pun juga susah untuk hidup. Terutama ikan-ikan yang biasanya tinggalnya di mana? Di permukaan laut. Bukan hanya itu. Manusia pun bisa mengalahkan gajah Afrika. Untuk mengangkat beban yang sangat berat. Dengan menciptakan alat-alat. Tronton misalnya. Ya. Kontainer yang bisa mengangkat sekian banyak beban. Makanya wajar seandainya Allah Azza wa Jalla menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka buah yang pertama ketika kita meyakini nama Al-Musawwir adalah kita harus menyadari betapa istimewanya karunia Allah kepada kita. Sehingga manakala kita kurang menyukuri nikmat Allah karena satu dan lain hal, karena rizkinya mungkin kurang apa? Banyak. Karena istrinya kurang cantik. Karena kendaraannya kurang bagus. Ingat bahwa karunia yang Allah berikan dalam fisik kita itu lebih berharga dibandingkan motor, dibandingkan rumah, dibandingkan rezeki yang lain-lainnya. Saya yakin gak ada di antara kita yang rela matanya dibeli. Ada? Ngacung? Gak ada. Kalau ada orang totok-totok-totok-totok, assalamualaikum, waalaikumsalam, pripun, badai tumbas. Tumbas nopo. Tumbas mata. Mata ini sinten. Matamu. Astagfirullahaladzim. Kira-kira responnya jenengan apa? Oke, wong kurang sehat apa? Walaupun dia mengatakan, mas tak bayar 100 juta cash. Ki duitnya wis? Tegawa. Mau jenengan? Mau? Gak enggak mau. Ya. Dinaikkan, ditawar, ya sudah 500, enggak mau. Sudah dua mata sekaligus 1M, enggak mau. Ketika gagal menawar mata kita, dia menawar kaki kita. Jawi sikile baik. Kita hargai masing-masing kaki sama juga. 500-500 berarti berapa? 1M. Enggak mau kita. Kita lebih memilih punya kaki dan tidak punya duit berapa? 1M. Berarti kaki yang kita gunakan untuk ngeselah motor sing regane 2 juta. Sing bolak-balik apa? Mogok. Itu jauh lebih berharga dibandingkan motor tersebut. Kaki yang kita gunakan untuk ngeselah itu loh. Ya. Maka syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan mengingat besar dan istimewanya karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu kita baru mikirin kaki. Belum kita mikirin organ-organ yang lainnya yang gak kelihatan. Usus, jantung, ginjal, paru-paru. Ya. Kemarin apa? Usus apa? Usus buntu. Itu pun ada manfaatnya. Ini adalah buah yang pertama. Apa tadi? Menyadari karunia istimewa siapa? Allah. Yang kedua. Nah, Iqra. Wa taswirullahi khalqahu i'jazun ayu i'jaz. Falau nazarta ila naw'in wahidin min anwa'il makhluqati wa huwa al-insan. Fadlan 'anil janni wal malaikati wa anwa'il hayawani wa ghayriha. لوجدت كل إنسان يمتاز بصورة لا يشابهه فيها غيره. Yang kedua, buahnya adalah meyakini kemahaagungan Allah. Apa yang kedua? Meyakini kemahaagungan Allah. Di sini penulis mengatakan wa taswirullahi khalqahu i'jazun ayya i'jaz. Allah subhanahu wa ta'ala membentuk rupa para makhluk itu adalah keistimewaan, keagungan yang luar biasa. Falau nazarta ila naw'in wahidin min anwa'il makhlukat. Seandainya engkau memperhatikan satu jenis aja makhluk Allah. Wahual insan. Sinten? Manusia. Fadlan anil jani wal malaikati wa anwa'il hayawani wa ghairiha. Belum kita membahas makhluk Allah yang lainnya. Kenapa makhluk yang lainnya? Jin. Apalagi? Malaikat. Apalagi? Hewan. Apalagi? Tumbuhan. Lawajatta kulla insanin yamtazu bisuratin la yushabihuhu fiha ghairuhu. Kalau seandainya kita mau meluangkan waktu untuk memperhatikan manusia saja, baru manusia, kita akan menemukan ternyata setiap orang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Berbeda apanya? Berbeda apanya? Semuanya, luar dan dalamnya. Luar itu apa? Bentuk muka, kulit, ya, rambut. Kalau dalam itu apa? Karakter. Bahkan seandainya kita memperhatikan antara dua bersaudara, satu bapak, satu ibu, kita akan temukan perbedaan itu. Jenengan punya anak. Jenengan punya anak. Lima. karakternya sama? Beda. Padahal lima-limanya anak jenengan berdua. Anak pertama pendiam, anak berdua cerewet. Anak ketiga pinter, anak keempat mandan pinter, agak pinter. Anak kelima ya pendiam sekali. Kadang meneng, kadang cerewet. Iki kepriwe iki? Kadang pinter, kadang ora. Ya. Termasuk anak-anak yang terlahirkan dalam bentuk kembar siam. Istilahnya bak pinang dibelah dua. Tetap ada perbedaan. Kalau enggak tanya, kalau enggak percaya, tanya sama orang tua yang punya anak kembar. Berbeda. Coba sekarang jenengan pikirin. Saat ini di muka bumi ini ada berapa orang manusia? Hah? Sekitar 5 miliar. Miliar sih nolnya pira? Berapa? 9 atau 12? 9 ya. Ya, 9. 5 miliar manusia. Coba bagaimana Allah Azza wa Jalla membuat 5 miliar bentuk yang berbeda-beda. Termasuk ini yang pernah kita sampaikan, napa? Sidik jari. Coba datangkan pelukis yang paling ahli, suruh bikin 100 lukisan yang berbeda-beda. Mumet. Apalagi lukisannya cuma garis-garis. Ini kan cuma garis-garis toh? Yeah. Cuman garisnya ada yang lurus, ada yang bulat, ada yang jumlahnya sekian. Yeah. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan di dalam diri kita selain karakter ada gen. Makanya kalau ada kejadian apa-apa, melakukan tes apa? DNA. Diyakini tes DNA itu adalah tes yang terakurat. Sehingga bisa dipastikan sekian persen, ya 90 sekian persen, ini pasti bisa diketahui orangnya siapa. Berarti antara DNA satu orang dengan DNA orang yang lain berbeda. Berarti Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini hari ini menciptakan berapa DNA? 5 miliar DNA. Itu kita lagi ngomongin sekarang. Hari ini. Apakah manusia di muka bumi cuma adanya hari ini? Manusia sudah ada sejak zamannya sinten? Nabi Adam. Tahun berapa itu? Tahun pira ya, orang ngerti. Urung anak tahun. Ya. Sekian tahun sebelum Masehi, sehingga we tahun be urung. Urung anak. Ya. Kemudian juga setelah tahun ini, tahun-tahun berikutnya sampai hari kiamat, Allah akan ciptakan berapa orang manusia. Dan seluruh manusia itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ketika kita merenungi ini, kita akan bisa menyadari betapa maha agungnya Allah Azza wa Jalla. Dan betapa kecilnya keahlian para profesor-profesor yang bisa menemukan robot anu, alat itu. Yang mendapatkan penghargaan anu, penghargaan itu. Yang dielu-elukan sebagai ilmuwan paling top, paling cerdas di muka bumi. Boleh enggak kita kagum sama manusia-manusia seperti itu? Boleh. Tapi yang aneh kok kita tidak kagum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang kekuasaannya jauh lebih besar dibandingkan kekuasaan manusia-manusia profesor ilmuwan tadi. Kita bisa takjub melihat bangunan-bangunan pencakar langit. Wah, luar biasa. Aku wis kutul bangunan paling tinggi sedunia. Dan hebat banget. Tapi dia tidak kagum dengan bangunan tertinggi yang Allah ciptakan. Nopo? Langit tanpa adanya tiang. Kita kagum dengan lukisan yang digambar oleh seorang maestro, pelukis terkenal dunia. Tapi kita kok tidak merasa kagum ketika melihat lukisan alam semesta ini ada di hadapan kita. Setiap hari. Dan lukisan itu bisa berbeda-beda. Langit coba. Kadang warnanya kuning. Kadang warnanya apa? Merah. Kadang warnanya biru. Kadang warnanya gelap. Dalam bentuk awan yang berbeda-beda. Setiap hari awan itu berubah-ubah. Makanya kita disuruh mentafakuri ciptaan Allah tersebut. Sehingga ibadah yang bisa meningkatkan keimanan antara lain adalah tafakkur dan tadabbur. Masih ingat enggak bedanya tafakkur sama tadabbur? Saya pernah sampaikan di sini. Apa bedanya coba? Nah, jajal dibuka di sini catatannya. Ketemu dengan di jajal. Tafakkur sama tadabbur bedanya apa? Apa? Ulangi. Kebalik. Ayat Allah itu ada dua. Ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah itu ayat Quran. Ayat kauniyah itu alam semesta. Yang tadabur yang mana, yang tafakur yang mana? Apa? Ya. Bagus. Tadabur itu objeknya adalah Al-Quran. Tafakkur objeknya alam semesta. Makanya di dalam ayat Allah apa? Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Quran? Berarti kalau Quran itu kita tadaburi. Kalau alam semesta kita apakan? Tafakuri. Tafakur dan tadabur itu ya sebenarnya maknanya mirip. Apa? Merenung. Merenung. Ya. Memikirkan. Ya. Objeknya kalau tadabur yang direnungi apa? Ayat Al-Quran. Kalau tafakur yang direnungi adalah makhluk ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa tafakkur sa'ah afdhal min qiyami lailah. Tafakkur sesaat itu lebih afdhal daripada bangun malam semalam suntuk. Wis mulai sikinya wis tafakkur bae lah. Rasah apa? Tahajud. Enggak. Jenengan tahu siapa yang ngomong tafakkur sa'ah afdhal min qiyami lailah? Siapa? Abu Darda. Jenengan tahu siapa Abu Darda? Abu Darda itu yang sampai diingatkan karena suwene golek tahajud. Pernah beliau nginep sama sinten? Salman Al-Farisi. Nginep sama sinten? Salman. Begitu ba'da isya kan tidur bareng tuh Salman sama sinten Abu Darda. Begitu dua-duanya baru tidur sebentar, tahu-tahu Abu Darda sudah bangun mau apa? Tahajud. Apa kata Salman? Nam. Nam itu artinya apa? Tidur, belum saatnya untuk apa? Tahajud. tidur. Baru sebentar lagi sudah napa? Bangun, mau tahajud. Kata Salman, belum tidur. Berkali-kali sampai akhirnya setelah sepertiga malam terakhir, baru Salman, al-an. Ayo sekarang, waktunya napa? Tahajud. Abu Darda itu sampai ditahan-tahan supaya tahajudnya nanti. Berarti Abu Darda itu ahli tahajud. Jangan sampai kemudian kita memahami dari perkataannya Abu Darda bahwa beliau itu gembosi nopo ibadah namanya tahajud, tidak. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa dengan tafakur ini kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Salah satunya adalah mentafakuri ciptaan Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak memperhatikan diri kalian sendiri? Ini buah yang keberapa? Yang kedua. Apa tadi? Meyakini kemahaagungan Allah. Ya, terakhir. Ma warada dzikruhu fi atharil imani bismihi al-khaliqul khallaq yasluhu an yudhkarahuna. Yang ketiga adalah seluruh buah manis keimanan kita terhadap nama Allah Al-Khaliq. Ya. Dan Al-Khalaq. Berarti dua nama yang kita pelajari sebelum Al-Musawwir. Silakan jenengan buka lagi. Jadi buah yang bisa kita petik dari nama Al-Musawwir adalah buah yang bisa kita petik dari nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khalaq. Saat itu kita sebutkan ada tiga. Silakan dibuka catatannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke nama Allah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.